Mengapa Allah mengadab munafik laki-laki dan perempuan? Mengapa kok sampai itu? Ya alasan. Bukan itu. Ini alasannya. Ya. 73. Taib. Inna arqal amanat ala samawati wal ardi wal jibal fa bayna ayyina ayyahilnaha wasfaqna minha wa hamana insan innahu kana zaluman jahula. Kami tawarkan amanat kepada langit dan bumi dan gunung. Mereka semuanya tidak mau menanggung amanah itu. Tapi manusia pun menawarkan diri untuk menanggung amanah ini. Sesungguhnya manusia semacam itu sangat yang melakukan kezaliman dan kebodohan. Liu'ati wallahu al-munafiqina wal munafiqat. Ya. Semuanya ketentuan Allah Subhanahu wa taala mengadab orang munafik laki-laki dan munafik perempuan yang tidak melaksanakan amanah. Baik, yu'adzib itu nasab. Yang menasab terjelas langkai. Nah, dengan perasaan atau dengan bantuan an mutmar jawazan. Artinya an bisa ditambahkan dan bisa pula tidak ditambahkan. Boleh li yu'adzib Allahul munafiqina wal munafiqat. Boleh li ayyu adzib Allahul munafiqina wal munafiqat. Tapi dalam Al-Quran tetap li yu'adzib Allah. Ya. Tapi contoh biasa bisa. Bisa andainya dikasih an itu bisa. Ya. Baik. Contoh yang lebih ringkas untuk lagi yang biasa, alam biasa. Adhabu ila al-ma'had li أتعلمن aku pergi ke pondok untuk belajar ilmu nahwu. أتعلمن nahwu yang menasabkan ialah lam kai. Dengan perantaraan an mutmara jawaz. Artinya an bisa ditambahkan sebelah tidak. Ini tidak ditambahkan. Seandainya an ditambahkan boleh. Di an ata alam an nahwa. Ya. Ini boleh, ini boleh. Oke. Alasan saya seperti kebodoh ialah untuk belajar. Nah, ya. Baik. Itulah yang disebut dengan tasbut ta'lil. Untuk menjelaskan alasan. Ya. Suatu perbuatan. Dan jelas, jadi lam kai disebut harfu ta'lil karena ilmu dhorof yang dimasuki olehnya merupakan alasan dari pernyataan sebelumnya. Ya, lam kai bisa menasabkan ilmu dhorof tapi dengan perantara an